Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari kajian kita yang membahas seputar masalah aqidah atau tauhid dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya masih kita membahas bab wajibnya memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara kita memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disebutkan oleh mu'alib di sini adalah tidak menyerupakan nama-nama makhluk dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang mereka menamakan berhala-berhala mereka itu mirip atau serupa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula di antara cara kita memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan kita tidak memanggil seseorang sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Rabb. Karena Rabb ini lebih layak disandang bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Fadhlan Habibullah dalam kitab ini, wa min ihtirami asma'illah subhanahu alla yarudda man sa'ala billah. Dan termasuk memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah tidak menolak barang siapa yang meminta dengan nama Allah. Jadi di antara cara kita memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala adalah tidak menolak seseorang yang meminta sesuatu kepada kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'adha billah fa'aiduhu wa man sa'ala billah fa'atuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang minta perlindungan dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kalian melindunginya. Dan barang siapa yang meminta sesuatu ya dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah itu. Jadi dari hadis ini diambil faedah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Fauzan Hafizahullah, di antara cara kita memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang yang meminta sesuatu kepada kita, apakah meminta perlindungan ataukah meminta suatu barang dan yang lainnya, dia menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, maka dalam rangka kita memuliakan nama Allah, maka hendaklah kita berikan selagi kita mampu untuk melakukannya. Dan inilah salah satu sifat dari sifat yang baik, akhlak yang baik yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sebagian riwayat, tatkala beliau ya dipinta sesuatu ya oleh para sahabat, pasti beliau berikan. Ya, apa yang beliau punya kemudian dipinta, itu beliau berikan. Ya, dalam rangka untuk memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Lebih-lebih kalau misalnya seorang itu meminta sesuatu kepada kita atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka dalam rangka kita memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berikan sesuatu yang diminta itu. Tapi dengan catatan, na'am, itu sesuai dengan kemampuan kita. Dan jangan pula difahami hadis ini bolehnya meminta-minta. Ya, jangan sampai ada yang memahami ya menjadikan hadis ini bolehnya meminta-minta. Karena meminta-minta tanpa hajah atau di luar kebutuhan, bahkan tujuannya adalah memperkaya diri, ya, maka ancamannya keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man sa'ala an-nas amwalahum takatsura fa innama yas'alu jamra." Barang siapa yang meminta-minta ya kepada manusia dalam rangka takatsura, dalam rangka memperkaya diri, fa innama yas'alu jamra, sesungguhnya pada hakikatnya orang itu ia sedang meminta bara api. Jadi ancamannya neraka. Bagi orang yang meminta-minta tujuannya adalah untuk memperkaya dirinya. Dan ini banyak terjadi. Bukan kita tidak kasihan kepada pengemis di jalanan. Kalau seandainya dia mengemis, dia meminta-minta, tujuannya adalah hanya untuk makan, memenuhi kebutuhan hidupnya ya di hari itu saja, maka ini diperbolehkan kalau betul-betul dia tidak bisa bekerja, sudah melakukan sekian macam sebab, sekian macam usaha, ternyata tidak bisa, terlebih kalau dia, maaf ngomong, cacat, kemudian mengharuskan dia meminta ya, maka diperbolehkan, tapi dengan catatan sebatas haja, sebatas untuk kebutuhan makan saja. Ya, kalau misalnya dia mengemis atau menjadi pengemis, nah, meminta-minta di jalanan, tujuannya adalah dalam rangka memperkaya diri, maka ini adalah perbuatan tercela dan diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan neraka. Dan ini banyak terjadi. Ya. Sebagaimana yang di ungkap ya di lapangan, ternyata setelah dicek ya, orang yang mengemis itu tidak hanya untuk kebutuhan makan, ternyata lebih dari itu, dia bisa membangun rumah ya, bisa membeli kendaraan, bisa membeli tanah ya, menjadi saudagar yang kaya raya. Nah ya, bayangkan kalau dia setiap menit di lampu merah atau mendatangi setiap warung-warung ya, itu sekian ribu misalnya, dikalikan sekian menit, sekian jam, satu hari, sangat banyak yang dia dapatkan. Mungkin dalam satu bulan bisa puluhan juta. Dan ini terjadi ya, pengemis ternyata kaya raya. Bukan kita mencelah atau Naam melarang untuk seorang meminta karena butuh, bukan itu. Tapi yang kita cela, yang kita sayangkan ya, ada orang-orang yang memanfaatkan, menyalahgunakan ya. Yang sebenarnya ahsan kalau dia masih mampu bekerja, dia bekerja. Karena itu lebih mulia dari dirinya daripada dia meminta-minta. sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al yadu al ulya khairun minal yadi asufla, tangan di atas itu lebih mulia ya, daripada tangan di bawah. Orang yang memberi ya, itu lebih mulia daripada orang yang diberi. Kalau dia masih mampu bekerja, akalnya masih sehat, fisiknya masih kuat, maka sangat tercela kalau dia sampai meminta-minta. Ya. Nah. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain yang mencela orang yang banyak meminta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innallaha kariha lakum thalathan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci tiga sifat apabila ada pada kalian. Yang pertama adalah qila wa qal. Kemudian yang kedua wa kasratus soal. Yang ketiga adalah wa idha'atul mal. Yang pertama adalah qila wa qal, yaitu mengatakan sesuatu katanya dan katanya. Ya, menukilkan berita. Naam. Ya, tanpa sumber yang benar. Cuman atau sekedar bermodal katanya seperti ini, katanya seperti ini. Ya. Seperti ini dibenci. Lebih-lebih kalau ini adalah bentuknya ghibah atau su'udzon kepada saudaranya, buruk sangka. Kalaupun benar misalnya ada pada saudara kita berita itu, ya, hendaklah jangan kita sebarkan. Terlebih kalau dia adalah orang yang baik, ya, orang yang tidak terang-terangan menampakkan kemaksiatannya, dia ahlu sunnah, ya, maka hukum asalnya tidak boleh kita buka aibnya, kita tutup. Kita harus tetap mengedepankan husnudzon, berbaik sangka. Mungkin saja dia melakukan perbuatan itu karena khilaf, sedang turun imannya, ya. Atau mungkin saja dia lupa, ya. Atau mungkin saja, naam, ya, kemungkinan-kemungkinan yang lain. Tetap kita harus mengedepankan husnudzon. Nah. Kemudian perkara yang kedua yang dibenci Allah Subhanahu wa taala apabila ada pada seorang adalah wa kasratus soal. Wa kasratus soal ini ditafsirkan oleh para ulama ada dua penafsiran. Yang pertama adalah banyak bertanya, dalam artian banyak bertanya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Ya, banyak bertanya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat, ini dibenci. Ya, sebagai contoh misalnya ada pertanyaan, ya, bumi ini bulat atau terhampar sampai berdebat. Ya. Nah, atau andai-andai atau pertanyaan-pertanyaan yang di luar akal sehat, yang mustahil untuk terjadi. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang naam tidaklah perlu ditanyakan. Berbeda kalau dia banyak bertanya pada perkara-perkara ilmiah, maka ini diperbolehkan. Maka sebagian para ulama menyebutkan di antara sebab seorang itu menjadi alim, menjadi faqih tentang agama, yaitu lisanun lisanus saulah, lisan yang sering bertanya, lisan yang banyak bertanya. Tapi dengan catatan pertanyaan-pertanyaan yang penting, yang baik, yang ilmiah. Ya. Yang dimaksudkan di sini maka suatu soal adalah banyak bertanya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat baik pada urusan dunia maupun akhirat. Ya, tidak perlu kita tanyakan apa manfaatnya. Lebih-lebih perkara-perkara yang mustahil terjadi. Ya. Penafsiran yang kedua yang disebutkan oleh para ulama wa kasratus su'al, maksudnya adalah banyak meminta. Ya. Jadi barang siapa yang sering atau suka meminta-minta, ini tercelah dalam syariat. Ya. Kalau kita masih mampu bekerja, akal kita masih sehat, ya hendaklah kita lebih baik bekerja daripada meminta-minta. Walaupun mungkin pekerjaan itu pekerjaan yang dianggap hina oleh sebagian manusia, dianggap rendah atau kurang, ya berbobot, kurang teranggap. Sebagai contoh misalnya sebagai kuli bangunan, misalnya pekerja bangunan, mungkin di sebagian masyarakat profesi ini dianggap kecil, sepele. Tapi kalau itu halal, ya, maka itu lebih baik daripada dia mencuri, daripada dia meminta-minta, ya, lebih baik dia bekerja di bangunan. Bahkan lebih mulia orang yang mengumpulkan, mungkin maaf ngomong, ya, botol atau minuman, bekas minuman, ya, dia kumpulkan, kemudian dia jual, ini lebih mulia dia, ya. Dan dahulu para al-anbiya na'am telah mencontohkan, ya, dalam permasalahan ini mereka di samping berdakwah mereka juga bekerja, seperti Nabi Zakaria, kana Zakaria najjaran, sebutkan di sebagian hadis dahulu Nabi Zakaria itu najjaran, tukang kayu, ya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdagang ke negeri Syam, ya, berjualan. Ya, begitu juga dicontohkan oleh para sahabat, ada yang berkebun kurma, ada yang beternak, ada yang berjual beli, ya. Jadi mereka mengambil sebab, ya. Mereka bekerja. Karena apabila seorang itu bekerja, banyak faedah yang bisa dia dapatkan. Ya, di antaranya adalah menjaga muruahnya. Ya, kalau dibandingkan dia mencuri, merampok atau meminta-minta, itu semuanya tercelah. Nah, kalau dia bekerja, dia lebih mulia. Muruahnya terjaga, wibawanya terjaga. Dan yang paling penting adalah dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, dahulu dikisahkan ada seorang ulama, salah seorang ulama ussalaf, beliau tinggal di daerah Mekah kalau tidak salah. Dikisahkan beliau ini adalah ulama yang memasukkan barang ke Mekah dengan jumlah yang sangat banyak untuk diperjualbelikan. Kalau sekarang mungkin bahasanya, ya, importir, ya. Ya, mengimpor barang-barang dari luar kemudian dipasarkan di Mekah dalam jumlah yang sangat banyak. Pada saat itu sebagian ulama menanyakan perbuatan beliau ini, padahal beliau ini ulama besar. Ya, kok kalau bisnis bukan kecil-kecilan tapi besar-besaran. Ya, ini cinta dunia mungkin. Ya. Ulama tapi cinta dunia. Nah, ya. Tapi ternyata tak kalah beliau ditanya, kenapa beliau melakukan itu semua? Ya, beliau sebutkan tujuannya. Yang pertama, dalam rangka untuk menjaga diri beliau agar tidak meminta-minta. Ya, menjaga muruah beliau. Ya. Yang kedua, beliau sebutkan dalam rangka untuk menolong kaum muslimin. Ya, bahkan disebutkan di sebagian riwayat ada seorang ulama besar, perawi hadis beliau, kalau enggak salah Alais bin Sa'ad. Beliau ini hartanya sangat banyak. Ya, beliau ini hartanya sangat banyak. Ya. Dan termasuk orang yang sangat kaya pada saat itu. Mungkin kalau dibahasakan sekarang mungkin milioner, ya. Nah. Tapi herannya setiap di akhir tahun beliau tidak pernah terkena zakat mal. Ya. setiap akhir tahun beliau tidak terkena zakat mal. Kan heran, harta beliau banyak tapi beliau tidak terkena zakat mal. Ternyata ya sebelum ya penuh dalam satu tahun perhitungannya, sudah beliau belanjakan di jalan Allah. Itu terus menerus berlangsung. Ya, jadi dengan seorang itu bekerja sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi, para sahabat, para ulama, ya mereka juga bekerja, tujuannya adalah ya untuk menjaga dirinya dari meminta-minta. Ya, untuk menjaga dirinya dari meminta-minta. Kalaupun misalnya ada yang lebih, lebih bagus lagi, tujuannya adalah ditambah. Ya, dalam rangka untuk membantu kaum muslimin. Nah, jadi banyak meminta ya, itu adalah perkara yang tercela. Lebih-lebih kalau dia meminta-minta tujuannya sebagaimana yang kita sebutkan dalam rangka untuk memperkaya diri, maka ancamannya lebih keras lagi. Bukan hanya makruh, bahkan neraka. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala an-nas amwalahum takatsura fa innama yas'alu jamra." Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia dalam rangka untuk memperkaya diri, maka sesungguhnya dia meminta bara api neraka. Maka ancamannya neraka. Ya. Nah, diperbolehkan meminta-minta kalau itu memang kepepet. Ya. Betul-betul dia sudah mencari sebab, ya, tidak bisa mendapatkannya. Kalau dia tidak meminta bisa meninggal misalnya, kelaparan. Ya, maka diperbolehkan. Tapi dengan catatan tidak berlebih-lebihan. Ya, sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di hari itu. Ya, sekedar untuk makan saja. Nah, bukan ya untuk sisanya beli motor, ya. Memugar rumah, ya, memperbaiki rumah. Bahkan ada sebagian, maaf ngomong, pengemis, ada yang sampai bangun rumah yang megah, ya, beli tanah. Nah, maka yang seperti ini adalah tercelah, bahkan ancamannya neraka. Kemudian perkara yang ketiga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ada pada diri seorang adalah wa idaatul mal. Orang yang menyia-nyiakan harta. Membelanjakan harta, menghambur-hamburkan harta pada perkara-perkara yang kurang atau tidak bermanfaat, berlebih-lebihan. Ya, ini berlaku kepada semua perkara. Ya, tidak boleh kita menghambur-hamburkan harta. Ya, baik pada perkara yang makruh, yang dibenci, apalagi yang haram. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sungguhnya orang-orang yang suka menghambur-hamburkan harta itu termasuk temannya syaitan. Jadi di antara sifat dari sifat syaitan, musuh dari manusia, terkhusus kaum muslimin, adalah suka menghambur-hamburkan harta. Ya. Banyak ini dilakukan oleh manusia. Membeli barang, ya, ternyata tidak dipakai. Ya. Nah, sudah ada barangnya, sama fungsinya. Ya, dibeli ternyata tidak untuk dipakai. Ya. Hanya untuk dipajang. Alangkah baiknya harta yang antum atau barang yang antum belikan itu uangnya ya, mungkin antum bisa sumbangkan untuk dakwah, untuk membangun masjid. Ya. Untuk membantu kaum muslimin. Nah, daripada ya sekedar untuk antum panjang, ya kurang bermanfaat. Bahkan kalau tidak dipakai apa manfaatnya? Kalau sekedar untuk berbangga-banggahan, saya punya mobil sekian, saya punya motor sekian, ya itu apa? Nah, alangkah baiknya, ya kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya kita belanja sesuatu yang tidak membuang-buang harta. Ya, membeli makanan misalnya, minuman. Nah, ya termasuk semua perkara, ya. Kita tidak boleh berlebih-lebihan. Khawatir nanti ini termasuk menyia-nyiakan harta. Ya. Kemudian kata muallif di sini, li'anna mana'a man sa'ala billah yadullu ala adami ijlalillah. Dikarenakan barang siapa yang tidak mau memberikan orang lain yang meminta dengan nama Allah, itu menunjukkan dia tidak memuliakan Allah. Ya, ini ilahnya. Kenapa kalau kita dimintai sesuatu, orang itu menggunakan nama Allah, ahsan kita berikan kalau selagi kita mampu. Ya, bukan perkara memberikannya itu, ya, atau tidak memberikannya itu, tapi lebih karena orang itu menggunakan nama Allah. Ya, kalau dia sudah menggunakan nama Allah dalam rangka kita menghormati, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita berikan. Wa fi i'ta'ihi dalilun ala ta'zimillah wa taqarrubi ilaihi subhana. Dan tatkala seorang itu memberikan sesuatu pada orang yang meminta kepadanya dengan menggunakan nama Allah, menunjukkan dia mengagungkan Allah, dan itu menunjukkan dia bertakarrub, ya, sedang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Fauzan Hafidhahullah, wa min ihtirami asma'illahi ta'ala annahu la yus'alu biwajhillahi ta'ala ilal jannah. Dan diantara atau termasuk cara kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah hendaklah, ya, tidaklah diminta sesuatu, ya, dengan menggunakan wajah Allah kecuali surga. Ya. Ini kembali kepada adab di dalam berdoa. Ya, seorang meminta segala sesuatu menggunakan, ya, wasilah nama dan sifat Allah seperti wajah Allah, ini diperbolehkan. Ya, hanya saja dalam rangka untuk memuliakan Allah, alangkah baiknya kita meminta dengan wajah Allah itu surga, karena itu lebih tinggi, ya, dibandingkan selain daripada surga. Kata Syekh Fauzan Hafidhahullah, ijlalan lahu wa ikraman lahu wa ta'ziman lahu, dalam rangka untuk memuliakan, menghormati, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. An Jabir radhiyallahu anhu disebutkan dalam sebuah hadis dari jalan seorang sahabat yang mulia, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yus'alu biwajhillah illa al-jannah. Rawahu Abu Daud. Tidaklah diminta sesuatu dengan wajah Allah kecuali surga. Fala yus'alu biwajhillahi ta'ala ma huwa hakirun min hawaijid dunya. Maka hendaklah seorang itu tidaklah meminta sesuatu dengan menggunakan wajah Allah ta'ala, na'am, apa yang lebih rendah dari kebutuhan-kebutuhan dunia. Ya, ini kembalinya ke adab, ya. Kalau kembali ke hukum, ini diperbolehkan, ya, seorang meminta sesuatu dengan menggunakan nama atau sifat-sifat Allah seperti wajah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja, ya, karena wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat mulia, sangat agung, maka, ya, untuk dalam hal etika atau adab kita kepada Allah, hendaklah kita tidak meminta sesuatu dengan menggunakan wajah Allah kecuali surga. Ya, jangan meminta dunia sesuatu yang lebih rendah dari surga menggunakan wajah Allah. Ya, bukan tidak diperbolehkan, tapi ini kembali kepada adab dan akhlak dan etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yus'alu bihi ma huwa ghayatul matalib. Dan sesungguhnya hendaklah ya, sesuatu itu diminta menggunakan wajah Allah adalah sesuatu yang tujuannya tinggi. Ya. Nah, tujuannya adalah sesuatu yang tinggi yang diharapkan oleh manusia, wahwal jannah, yaitu surga. Aw ma huwa wasilatun ilal jannah mimma yuqarribu ilaiha mimma yuqarrabu ilaiha min qaulin aw amalin. Atau meminta dengan wajah Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang merupakan wasilah, ya, sarana yang bisa mendekatkan seorang itu kepada surga, baik bentuknya perkataan maupun perbuatan. Kemudian kata mualif di sini, wa min ihtirami asma'illah alla yaktura al-halfa biha. Dan di antara ya bentuk seorang itu memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah tidak banyak bersumpah. Ya, tidak banyak bersumpah. Ini juga kembalinya ke adab dan akhlak kita kepada Allah. Adapun hukum bersumpah dengan nama Allah ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan. Dan bahkan ada larangan khusus orang yang bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Dia terjatuh ke dalam syirik asgor, syirik kecil. Ya. Bahkan sebagian para sahabat menyebutkan seperti kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, secara makna beliau pernah mengatakan, aku bersumpah atas nama Allah tapi dusta itu lebih aku sukai dibanding aku bersumpah dengan nama selain Allah tapi benar. Perhatikan ya, perkataan ini seolah-olah ini perkataan yang salah, ya, kata padahal tidak demikian, ya. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku bersumpah dengan nama Allah, ya, itu lebih aku sukai walaupun itu bohong, walaupun itu dusta, dibandingkan aku bersumpah dengan nama Allah walaupun jujur, dibandingkan aku bersumpah dengan nama selain Allah walaupun jujur. Perhatikan di sini, ya, seorang yang berbohong, apalagi dia menggunakan nama Allah, itu terjatuh ke dalam maksiat dosanya, ya, terjatuh ke dalam maksiat. Akan tetapi seorang yang jujur tapi dia bersumpah dengan nama selain Allah, dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Sekarang mana yang lebih besar dosanya, ya, syirik atau ya dosa tadi, maksiat tadi? Jawabannya syirik. Di sini beliau ingin menyebutkan kepada kita, ya, betapa besar dosa bersumpah selain Allah. Bukan beliau, ya, menganjurkan atau memerintahkan kepada kita bolehnya berbohong, bukan demikian. Ya, beliau ingin menjelaskan kepada kita betapa besar dosa bersumpah dengan selain Allah dibandingkan dengan dosa-dosa maksiat. Ya, itu maksud beliau. Bukan berarti boleh, ya, kita berbohong, ya, bersumpah dengan nama Allah. Ini kan perkataan sahabat, ya. Jadi ini dalil bagi kita bolehnya berbohong, ya. Tidak demikian, berbohong itu, ya, na'am, adalah perbuatan tercela. Ya. Perbuatan yang diharamkan. Ya. Na'am. Kemudian kata mualif di sini, qala Allah taala, dalilnya dilarang banyak bersumpah, ya, atau dibenci banyak bersumpah. Wahfadzu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Ya, qala Ibnu Abbas, berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yuridu la tahlifu, yaitu janganlah kalian bersumpah, li'anna kasratul halfi tadullu ala istighfafi billah wa adami ta'zimillah. Dikarenakan seorang yang banyak bersumpah menunjukkan itu dia merendahkan Allah. Ya. Dan tidak adanya rasa pengagungan kepada Allah. Jadi ya, untuk masalah sumpah ini kalau bisa kita hindari. ya, karena ada dalil khusus seperti firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Ma'idah ini ayat yang ke-89, ya, yang dimaksud dengan wahfadhu aymanukum, jagalah sumpah-sumpah kalian, maksudnya adalah janganlah kalian banyak bersumpah. Bukan berarti tidak boleh bersumpah atau banyak bersumpah, boleh. Ya, ini kembalinya ke adab dan akhlak etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bermudah-mudahan untuk bersumpah. Dikit-dikit bersumpah atas nama Allah. Dikit-dikit bersumpah atas nama Allah. Ya. Nah, cukup kita katakan sesuatu itu, orang mau percaya silakan, alhamdulillah. Tidak juga percaya dengan na'am omongan kita, ya juga silakan. Ya. Jangan dikit-dikit biar orang percaya, wallah, wallah, billah, apalagi pakai billah. Ya. Dikit-dikit bersumpah sama Allah, dikit-dikit bersumpah sama Allah. Ya, ini perkara yang tercela, perkara yang makruh, perkara yang dibenci, ya, di dalam syariat ini. Kalau sekali-kali, maka ini diperbolehkan, tidak mengapa. Ya, mungkin orang betul-betul kita terdesak, tidak ada bukti kecuali kita harus bersumpah, apalagi dituduh dengan tuduhan yang besar. Ya, dituduh mencuri misalnya, padahal kita tidak mencuri. Ya, terpaksa harus bersumpah misalnya, Allah, demi Allah aku tidak mengambil barang itu. Ya. Nah, demi Allah, ya. Nah, bahkan sebagian orang menambah demi Allah demi Rasul, ya kan? Nah, demi Allah demi Rasul. Nah. Ya, cukup ya kita bersumpah dengan nama Allah. Allah. Nah. Wa dzalika mimma yunafi kamal at-tauhid al-wajibah. Dan hal itu pula menunjukkan, ya, menghilangkan kemuliaan tauhid yang dituntut. Tidak sampai, ya, menghilangkan tauhid, tapi ini lebih mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya, yang bisa mengurangi, menghilangkan tauhid itu perkara-perkara syirik. Ada dosa-dosa yang menghilangkan tauhid sama sekali. Ada dosa-dosa tidak sampai menghilangkan tauhid seorang, tapi mengurangi tauhid seseorang, mengurangi iman seorang, dia tetap muslim. Ya, di antara perkara-perkara yang bisa menghilangkan tauhid seorang sama sekali, artinya dia bukan lagi muslim, bisa keluar dari Islam, seperti perkara kesyirikan. Ya, begitu juga kekafiran, kemurtadan. Ini perkara-perkara yang dia bisa dikeluarkan dari Islam karena menghilangkan tauhid sama sekali. Ada dosa-dosa yang itu tidak sampai menghilangkan tauhid seorang, hanya dia mengurangi kesempurnaan tauhid, yaitu perkara dosa-dosa, ya, seperti dosa besar, dosa kecil. Ya, ini perkara-perkara yang tidak sampai menghilangkan tauhid seorang sama sekali, tapi dia mengurangi kesempurnaan tauhid. Nah, begitu juga seorang yang banyak bersumpah. Ya, kata Syekh Fauzan Hafidzullah, ini termasuk seorang yang bisa mengurangi tauhidnya. Ya, bisa mengurangi kemuliaan atau kesempurnaan tauhidnya. Kemudian an Sulaiman radhiyallahu anhu wa an Salman radhiyallahu anhu. Datang sebuah hadis dari sahabat yang mulia Salman radhiyallahu anhu tentang permasalahan ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Usaimitun zanin wa ailun mustakbirun wa rajulun ja'alallaha bidaatahu la yashtari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih." Rawahu Tabrani bi sanadin sahih. Dari sahabat yang mulia Salman radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim." Ada tiga tipe orang, ya, yang pada hari kiamat nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakkihim, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Siksaan yang pedih. Ya, siapa saja itu? Tiga tipe manusia yang seperti ini. Yang pertama beliau sebutkan usaimitun zanin. Orang tua tapi berzina. Dia sudah tua rentah. Sudah kakek-kakek. Kalau kata orang sekarang, ya maaf ngomong, sudah bau tanah istilahnya, istilah orang sekarang. Sudah bau tanah, ya. Tapi masih demen maksiat. Masih senang datang ke tempat-tempat, ya, yang tidak baik, ya, bahkan biasanya dijadikan pimpinan, ya, kakek-kakek, tapi dia pemimpin geng, ya, masya Allah, ya, jadi rujukan, bukan rujukan kebaikan, ya, nah, jadi tempat orang bermaksiat meminta nasihat, ya. Ya. Nah, orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajaknya bicara pada hari kiamat nanti, tidak akan mensucikannya, dan bahkan azab yang pedih baginya. Dan orang yang seperti ini termasuk, ya, makhluk yang sangat tercela. Ya, panjang umurnya tapi diisi dengan kemaksiatan. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari perbuatan-perbuatan ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah wa'ilun mustakbirun, orang yang miskin tapi sombong. Nah, ini parah juga. Sudah miskin tapi sombong lagi. Ya, ada orang yang seperti ini. Miskin, fakir, ya, sudah tidak ada yang bisa mengangkat derajatnya. Ya. Ditambah sombong lagi. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa kalau ada orang seperti ini kita dapati di hadapan kita. Wa rajulun ja'alallaha bidu'atahu la yashtari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih. Tipe tiga orang yang ketiga yang tidak akan diajak bicara oleh Allah dan tidak akan disucikan serta baginya azab yang pedih adalah seseorang yang menjadikan barang dagangannya tidaklah dia membeli dan menjual kecuali dengan sumpah. Ya. Jadi selalu bersumpah dia. Wallah ini barang bagus ini. Ya, selalu pakai sumpah-sumpah. Ya. Rawahu Tabrani bi sanadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Wallahu taala alim sab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.